nyaring umatak nyaring halala umatak kringra nyaring sok peda kagai dang sem peda kagai Susang kutak kurawis wayang ya lintunira ya bumi bengkah kemang susang kutak kurawis wayang lindunira ya bumi bengkalah lirpina gentur tinutur mangun catur ingkang dados gentra kang cindarita gelis kang kapiwarti kawontenan selebeting kedaton negara Amarta Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing pakuwon kawuhipun ingkang raka Sri Nalendra Kresna ti jengalamani dekakan tun Raden Gatut Kaca tika satriaan melajang tengah. Loh. Lian. Ulu cupu panawa lurah Semar kuda pawana. Samia jajar denira pada pinara tungkul hamlenguk ajriha ningali pangkun ingkang raka sadaya. Cenuking waktu nurahayu patane masa utama goni rahangan nikah. Asing para ketara cinandak layang kang keri angkawis pinusap lamana urban-urban ya cinandak layang kang kawis pinuncal makutan nira sinungsum tiga ya cah kayane murupu biar kadia kunang-kunangan siwala salin sumabda salin sumabda praptane mangsak pun nirahangan di kasri nalendra lelai kedah atra pertela mengkaten pengandika. Dah. Raka Batara unyuk sumanga sugeng rawuh ku unyuk panjenengan. Yai Brata. Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen. Simpen peninggal ti di cang-cang sapu cuking rema pun di ing mastaka ya yi. Ya yi wreh kurara. Nanya. Kakang haku kucaliteng. Ula rayi. Bagi asate kamu. Ula. Pembagi rayi katampi dening tangan orang kiwatengan. Simpen peninggal ti di cang-cang sapu cuking rema pun di ing mastaka. Sebalik aku caluk malung kura bisa tatap juga kaya wong nian ni. Oh atu tewa gana iya iya penengah net bagian net teka pinodama raka prabu unyuk sumanga Rai Arjuna ngahaturkeun semah pangabaktos ku unyuk panjenengan. Tah. Ditarima ku Akang Rai. Unyuk Raka Batara ditampi ya ye. Rakarya. Tak terima net. Kaula nun. Raka Gusti. Unyuk sumanga rayi nakula ngahaturkeun semah pangabaktos ku unyuk panjenengan kalayan haturan ku unyuk Raka Batara katampi ya nuhun. Ditarima rayi. Ti rayi sadewa sami-sami nyangakeun semah pangabaktos ku unyuk panjenengan. Ditarima sadewa. Gatut Kaca anak ua kasep. Gatut Kaca bagia sateka Raden. Tot. Loh. Bagia tot. Loh. Putra dalam Gatut Kaca. Ngahaturkeun sembah sinungkem ku hunyuk panjenengan Rama Ua Prabu. Ditarima ku Raden. Kuhunyuk Rama Ua Seking Jenggalamani. Kasep, ditampi kuwa. Kapi hatur dateng Rama Haria. Tot. Dah. Tak terima, Tot. Hmm. Kawuhipun para sepuh sadaya. Ditampi kumang nakula, Kasep. Ditampi kumang Raden. Ditarima, Gatot. Kulon. Permilani pun panjenengan. Kersahani mali putra Gatut Kaca. Dah. Kadus kang punapa, margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun daluk. Angin dawuhan pangresa jeng Rama Ua. Syukur bahagia. Kakang Badranaya coba kapayun Kang. Mar, kahareup Mar. Kakang Semar. Loh, coba rakatakeun. Aduh ayana. Kaula nun jungjunan kalbu semaheun jisim abdi nun. Unyuk sumangga jisim abdi pun Semar hatur nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun Semah pangabaktos ku unyuk tampa Gusti sadayana. Ayana. Ditampi Kakang Semar, syukur bagja. Ari Astra jingga udah wala di mana? Di luar nun. Atuh senak aja roh Kang. Ah sawios. Malumnya kitu baru dak macala lonor nun sawiosna di luar we sawios. Dawuh ti malan ya aya pikresan naon purwa pangresa ngahaturan nanti jeung ngalamani Gusti Batara kauhipun ti masing-masing pakuwon abdi ngantos ya nun. Beres. Saprekawis akang nyubadanan undangan nu katampi kumaha rayi aya dina kawilu jeungan. Ibaring pangestu. Allah. Kali nanti kitu ieu teh aya naon pamasaran tua rayi ngemplekeun saraya para saderek teu kantun ngundang akang ti ngalamani. Aya naon nun? Aya naon? Lah. Coba kula nunggu. Kaula nyoyogikeun tanaga sareng emutan. Aya naon purwa panjenengan ngahaturanan Raka Batara? Kalintang diajeng-ajengna. Aya naon kaula nunggu? Raka Gusti. Purwa dihaturanan linggih. Leres. Saperkawis rayi maksad negrakeun rasa kasono ku kalamian tetepang. Oh, sami-sami bae. Iyo, pada-pada. Lajeng. Kalih nanti kitu. Arantos janten biasa. Leres. Di mana panawa nyanang katungara. Tuh. Kancikan ku kaprihatinan sok tarang umah ka kanu sanes angin panjenengan be anu diperdi. Reking rayi teu nuju aya dina pasir kaprihatinan uju aya dina sagara katungaraan. Oh. Dupi anu janten marga lantaran tenal. Cih. Kasasah naon? Nah ieu teh kasasah nu tumiba kana penggali. Kuayana ieu nagara bakal kadampal. Gejala anu bakal tumiba istilah serangan ti mancanagara. Teh. Sanes eta. Suaraun. Dina perkawis naon ayana? Leuh. Nah kasesah ku kakirangan biaya kanggo nangtoskeun pangangunan ieu nagara? Sanes eta. Kasesah naon? Kasusah naon? Coba ceritakeun. Dupi nu janten marga lantaran uningakeun rayi teh dina wengi jumaah mangkukna nampi suaratan katingalan istilah kena ganam ramo. Oh, ganam ramo soanten anu katampi tanpa rupa. Tekapi nu dama. Kumaha unggulna? Cih. Cabi kumaha unggulna nun? Dupi unggulna suaratan katingalan nu katampi. Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati korotnya stok budak era dengan mika yung yun sarta anyen boga gelar ratu mulku musejati. Laras inggi ari hartina ratu mulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja. sok sanajan anjeun sugih mukti berat benghar keur aya dina hurung nangtung siang leumpang ngakenangah ning tegesna anjeun teh keur aya dina tungtung ancaman wilalah zat kersana hiang widiwasa. Sakali deui nuju ayat dina tungtung ancaman wilalah kersana zat yang widiwasa. Margi sabab margi nun ari nu jadi sabab anjeun geus poho ka purwa dumadi kacukang lantaran utang tu sok abong kena bapak geus teu aya. Istilah ngajentu karitu tungguna ayak ngan sakarar paesanana dek dipanang eweh jeng hirupna. Ingat Yudhistira maot sote wujudna tapi hirupna ma masih kena ngancik isagara sirna anu tantu. Bisi anjin te apal arwahna bapa anjin Prabu Panu Dewanata. Leres. Dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa ti para dewata digodog di kawah canda di muka dina nuci balagadaba. Amuing. Ya bet asa karareueun teuing ya. Mohonna hayu teu kulaan aeh. Aduh aya anak kabarudak tong jararauh kitu ya. Akang mah salugar saling teh tara-tara ieu Kang. Salajengna nu, salajengna. Dina hal ieu teu aya dinu bakal bisa nyait ka tungara nu jadi bapa nu keur aya dina panyiksa para dewata. Kayalian iwati ku kasolehkan nu jadi anak kalayan amal jariah nu kadua mah nu katilu ilmu nu diamalkeun geraprak Yudhistira deuk make jalan kumaha anjeun pikeun nemungkeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapa. Sakitu anu janten kaprikatin kaula. Saparantosna nampi suaratan katingalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega seueur ngantun kenenda wengi upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantunkeun kana monok. Aka Prabu aduh Kakak Prabu kaula nu kedah kumaha rayi geus nyait nasib Kang jeung Rama. Ampun panjenengan. Manawi kuning galih masih kan bonggolongan kamanan anu dipalar ti salira. Sa perkawis senjatu maros naha ieu teu leres suaratan katingalan teh nyata. Muga-muga masih kan katerangan sarjatina Raka Prabu nyangakeun kau. Aduh ayana ujang ras kana dosa bapa ucu rumasa bapa teh tamelar kana jadi kolot abong kena geus maot ngajentul karitu tungguluna ceuk paribasana. Ujang hinga eling ka karuhun ujang bapa teh tararaek mangoredkeun acan di paesanana dosa ujang. Aduh kitu geuning aya. Bima. Tuh. malam naon suratan katinggalan nu katarima? Dina malam Jumaat. Hieu. Coba minta keterangan jelas. Isi Kakang Kresna. Jadi? Nah iya suratan katinggalan benang dipercaya. Yakin? Bapakulah kerana dina siksaan dewa. Loh. Arwahna. Loh. Calap. Aduh, Yayi Penengah. Kaula nungkula nyangakeun bobot pangayun ti Mang Teraju. Rayi lungsek lir kapuk kaimunan lir kapas kahujanan. Aduh, Raka Batara. Nyangakeun Raka.